Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur Nabiullah Adam dan umur Nabiullah Nuh alaihissalam. Umur Nabiullah Adam di dalam kitab tafsir, di antaranya tafsir Tabari, menyebutkan kurang lebih 940 tahun. Sementara umur Nabiullah Nuh alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran apa ya? Al-Fasanatim Mimma ta'ul, bukan? Apa ayatnya? 1000 kurang 50 tahun. Ayat itu ada dalam Al-Quran kan? 950 tahun pokoknya itu. Jadi umur Nabiullah Nuh alaihissalam itu 950 tahun. Sementara umur Nabiullah Adam adalah 940 tahun. Ada yang mengatakan 2000 tahun, ada yang mengatakan anu wallahu alam, cuman saya ngambil di dalam kitab Tafsir Tabari 940 tahun. Oh, itu ulama itu orang-orang terdahulu panjang-panjang umur semuanya. Jadi ada pemuda umur 200 tahun meninggal. 200 tahun dibilang pemuda. Begitu lewat gerombolan yang lain bilang apa? Kasihan, mati muda orang. 200 tahun dah mati dah. Zaman sekarang 200 tahun bila aku mati-mati ini. Ngapain lagi kita 200 tahun ini kan? Udah enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Itu umat terdahulu. Nah, umurnya panjang-panjang sehingga amal ibadahnya banyak-banyak. Nah, sementara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya pendek-pendek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur umatku itu antara 60 sampai 63 tahun. Tuh. Jadi kalau sudah masuk umur 60 tahun, siap-siap mati sudah. Ya. Adapun kalau lebih kata Nabi itu adalah bonus dari Allah Subhanahu. Jadi kalau kita sudah masuk umur 40 tahun, maka kita sudah memasuki sepertiga akhir hidup kita. Pendek-pendek. Enggak ada yang umur 100 tahun ini jarang. Kalau ada pun paling 1 banding 100 di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dimaksimalkan umur kita. Wallahu a'lam bishawab.